kusak soki minuati duzari lanai aku magenggeng ngarapkan tenduka sehingga henda laku kuatah mela ku ayah kaya hati dula. Pergeluh mesra si mana kapan lah. balap si meserna di gansin kebuna. Gulusur kusuan na tengena tapi si